talaku fa inna talaka yahtazu minhul ars rabi tapi aja sampai pegatan lek ana wong rabi kaya ulum kaya ifah diakhiri dengan perceraian yahtazu minhul ars buminya Allah goncang langitnya Allah horek naudzubillahi min hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun leono wong rumah tangga kemudian diakhiri cerai mati ditinggal mati dia tidak kawin lagi sing lanang iman sing wedok iman besok ditemono Allah di surganya Allah subhanahu mangkane tah mangkane ibu-ibu sampean lek tinggal mati wong lanang ojo rabi maneh sing seneng rabi ini wong wedok-wedok iki lho wong wedok-wedok seneng rapi lek wong lanang-lanang luwe kulino Allahumma sholli ala Muhammad sing sabar nang kene wong wadon kewajiban wong lanang insya nomor tiga kewajiban seorang suami kepada istri adalah la yahjura illa fil bait membimbing, memimpin, meluruskan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihi wa bima anfaqu Allah wa bima akhir ayat katanya Allah dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' lan wong orang laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita wong lanang itu pimpinane wong wedok tukang lurusno wong wadon terutama ulum tak elingno mulai saiki ulum kon dadi pelurus dadi pimpinan pimpinan napa pasien nyelametno ifah selamat dunia akhiratnya Iva adalah di tangan ulum mulai sekarang orang laki-laki wajib memimpin istrinya terutama ulum tak ilingno le Iva rasan-rasan ojo oleh lurus nolum Iva nonggo ojo oleh lurus nolum kon tukang lurus no Iva gak sholat ojo oleh lurus nolum aja mek pinteramu Iva turu mlungker tok kon lurusno Iva turu mungker tarik sikile ayo lurus lurus lurus tapi lek bojone gak sholat menenge dosa kon lum lho supaya gak dosa ya apa ayo wong lanang saiki ngelingno nyelametno wong wadon ngarah nonang gini pendidikan nang gini agomo wong lanang gak mampu membimbing sendiri gak mampu mengajari istrinya sendiri istrinya diarahkan supaya ikut pengajian yasinan, solawatan ikut ngaji di langgar di masjid di pondok pesantren insya Allahumma sholli ala Muhammad tugasnya seorang suami memberi nafkah nomor dua adalah memperlakukan istri dengan sabar dan yang nomor tiga tugasnya seorang suami menyelamatkan istri dunia sampai a ngantuk napa ngantuk pak dereng nggih tak eling no burun napa burun julusus sa'ah fi majlis ilmi khairu min alfi rakaat longgoh sak jam ngrungokno pengajian ganjarani luwe akeh ketimbang sholat sunnah sewu rakaat alhamdulillah alhamdulillah kaono wong jaya wong merjosari sing kuat sholat sunnah sewu rakaat remek riyo Trawe telu likur ake sing protes. Aja ngake 11 ae. Wis kadang-kadang males ngono ngilono. Apa telu likur iku salah? Ngaji yo ta, Dul. Ning Mekah iku telu likur, ning Madinah iku telu likur. Lah lek ning telu likur salah, berarti wong Mekah, wong Madinah di Arab salah kabeh. Ngene wae nggih. Ngene wae nggih. Dasar males aja ngilok-ngilokno. Lu sewu rokaat itu jarang orang sholat sunnah sewu rokaat, tapi pahala 1000 rokaat bisa ditebus dengan mendengarkan pengajian sak jam. Sekarang jam 9:30, biar dapat pahala 1000 rokaat, ceramah saya akhiri sampai 10:30. Sanggup? Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah. Berarti imane wong Jaya, wong Merjosari kuat gua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Umpama tak terusno nganti subuh golek ganjaran jutaan rokat. Sanggup? Sanggup? Lek ngrungono pengajian nganti subuh sanggup, berarti sing ceramah mbek sing ngrungono padha miring kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tugas seorang istri kepada suami nomor 1 adalah menyenangkan hati suami. Nomor 2 taat. Nomor 3 adalah jaga kehormatan. Insya tugas-tugasnya seorang istri kepada suami nomor 1, idza nadarta hasarratka, nyenengno atine wong lanang. Mulai saiki kah ika tak eling no kah kon sing pinter-pinter nyenengno atine Mas Ulum kah fa ifa. Tak eling no lufa jaman saiki sinetron bintang filme ayu-ayu Tamara Blesinki seksi, Paramita Rosati semlohe, Meriam Belina seksi, Elvi Sukesi semok. Loh, Ulum adalah bintang film wayu-ayu, tapi nguasno Iva gak koyok bintang film, tapi koyok binatang film. Iki ngarakno sing lanang gak kerasan di omah. Kadang-kadang kalau pergi ke pasar, ke kantor, ke toko, belanja, shopping, kalau pergi rapat, pergi dinas, aduh, pakaiannya menor, baunya harum. Tapi kalau sudah ngadepi suami, apa katanya? Cak! Ama. Belum lah, kalau pokoknya ngendeng. Aku leono wong lanang rabi loro, gak nyalono wong lanang. Nyalana wong wedok anjene riko gak entos. Lah iso nyenengno atine wong lanang. Kate turu ning kono mambu pesing. Turu kene ana ngekeke anake. Ono kecut, ono ambune penguk. Aduh, gak kerasan di omah. Akhire sing lanang dilawet mbek wong wedok liya. Alhamdulillah. Gak wani muni alhamdulillah. Sing nyeneng nalum, sing nyeneng nova iva, yo pakeane, yo tutur katanya, yo tingkah laku nih, sing wapi, sing nyeneng no. Didelok bojone pakaiane sing apik walaupun ndak bagus tapi sing bersih, yang harum, yang menyenangkan. Tutur katanya sing apik. Ayo Pak, sebentar Pak. Mas, monggo Mas sebentar. No. Aja sampean pegel titik jeglang-jeglang ngono lho. Ya Allah. Astagfirullah. Iki jenenge gak nyenengno. Engko pakaiane yo ngono tinggal aku gak nyenengno. Tugasnya seorang istri adalah menyenangkan hati suami. Pokoknya dilihat tutur katanya, tingkah laku, pakaiannya yang bagus-bagus, yang menyenangkan hati suami. Insya wanita tidak wajib bekerja, wanita tidak wajib mencari uang, tetapi istri itu wajib menyenangkan hati suami. Maca sing wapi sing isik wong lanang cek seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor dua, tugasnya seorang istri kepada suami itu, kewajiban seorang istri kepada suami adalah idza amartaha atau atka, taat perintah, perintahnya suami. Ayo mulai sekarang Iva, ibu-ibu yang punya suami sekarang harus taat perintah suaminya. Ojo sampai wong wadon gak taat nang kene wong lanang. Hikmatuki zaujuki laka sodakoh. Katanya Rasulullah, seorang istri menghidangkan secangkir kopi buat suaminya, sodakoh, ganjaran bu. Apa mana diperintah budal tambah ganjaran toh. Dik, tolong dik, juga narujak. Ya mandi rujak di duit budal. Ngono iku ganjar. Ganjar. Soda. Kowe wong wedok lek golek ganjar golek swarga enak taat ngono. Dik tolong dik. Kaekno kolek budal niku kolek wis golek mateng. Pak, ini lho wae koleknya, Pak. Iplok-iplok. Ngono iku ganjar. Ganjar. Suar. Suar. Dijeluk mesing lanang dedek rininya dek dijawe dadak no mesem. Ngono iku ganjar. Ganjar. Suar. Awas sampe ngulak diodek katik muring-muring. Iku jenis. Ayo mulai saiki dadi wong wadon sing salihah. Katanya Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata ihal mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan yang paling baik itu adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Insya taat nang kene wong lanang. Seluruh perintah ditaati kecuali perintah syirik, perintah dosa. Syirik ngeten. Hei, apa cak? Kon melu onang gini gereja, melu onang gini pura, ini pura, melu onang gini vihara. Kita orang Islam kok diperintahkan menyembah selain Allah, jangan dituruti. Walaupun istri itu melawan, istri tidak berdosa. Jadi ini perintah syirik ojo dituruti. Masan wong wedok perintah dilawan, istri itu tidak berdosa. Atau istri itu diperintah maksiat, lawanan wong lanang. Dek, dek. Apa cak? Saiki tanggal selawe. Apa ah? Blonjo ini sekarang didik. Nah terus apa ah? Apa ah? Awakmu iku lho nang pasar dino yang mbek ngutil-ngutilon. Wong lanang sing sempel iki. Aja turuti, Pak. Perintah syirik, perintah maksiat jangan dituruti, tapi kalau perintah dik tahlilan, dik yasinan, dik selawatan, dik pengajian, dik nang langgar, dik nang masjid, dik nang gene madrasah, dik nang gene Dharma Wanita, dik PKK, dik Persit, dik Bayangkari, budalo, karena itu perintah yang baik, itu adalah dapat pahala. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk nang mboten? Saestu ah. Ngantuk nang ngantuk. Nek ngantuk niku lho gedang. Gedang glondok manteng sancengkeh, wong sing ngantuk lambene ndowe. Hmm. gendang glodok mateng sajengke wong sing ngantuk lambene ndowe gendang glodok dipangan ular wong sing ngantuk lambene Allahumma salli ala Muhammad. Tugas seorang istri yang ketiga adalah idza gibta anha hafadot nafsa wa mala, jaga kehormatan. Wong wedok sing wapi iku kuwi iso nglaksanakno kewajiban. Kewajibane ya apa? Iso jaga kehormatan. Kehormatane awake, kehormatane bojone, kehormatan donyone, kehormatan keluargane. Jaga kabeh. Kulo wong wadon sing api. Tak eling no, lek ana arek lanang wadon belum menikah sampai dia kumpul kebo. Satu kali zina hukumane dicambuk dipecut ping 100. 5 kali zina dipecut ping 500. Pertanyaan, yo napa pasien lek gurung nikah sampai terjadi LKMD? Lamaran Karim bletus disik. Karek ngitung zinoe ping piro? Lek zino ping 10 harusnya dicambuk 1000 kali. Naudzubillah min. Hukuman penzina yang belum menikah. Tapi seje mana lek ana wong lanang koyok gula koyok ulum wis duwe bojo sing sah sampai zina dengan istri tetangga. Zino mbek wong lanang liya. Zina mbek wong wedok liya alias al pacar-pacaran wal sirsiran wal gendaan-gendaan wal ngrusak bojone tangga wal digowo minggatu kadang-kadang al jajan wal balon alias al nyenu. Apa nyenu itu? Ya nyenu. Ndak ada bahasa yang lebih halus lagi nyenu itu. Wadah ada nyenuk nyenuk nyenuk nyeneng no manuk. Satu kali zina hukumannya dirojam dibenggolangi watu sampai mati. Hukuman penzina yang sudah menikah. Manggane tak manggane lek wis duwe bojo, kudu gelem gak gelem mbek bojone dhewe. Wong tua-tua biyen lek ana manten anyar mesti pesenak, lek kon gurung rabi mermo sing rapet. Lek wis rabi merm, lek wis rabi meleko sing ombo. Lek gurung rabi melek-melek sing ombo, maksudnya lek gurung rabi meleko sing ombo golek sing ayu, sing kuning, sing dhuwur, sing sugih, sing lemu, sing kuru terserah. Tapi lek wis rabi mermo sing rapet, gelem gak gelem kudu ambek bojone dhewe tok. Aja sampe cimprak-cimprak. Weton aku calu, meneh sampeyan weton. Temenan getun. Ruangan aku biyen dirabi, kapten niku gelem. Iyo kapten iki ketoprak iki lho. Gak oleh kudu merem sing rapet gelem gak gelem mbek bojone dhewe. Terutama ulum, tak elingno. Kon kudu iso njaga kehormatanmu. Kemana kamu pergi? Nandiyai kebetulan gairah seksual muncul departemen pengempetan sing kuat. Tu ditahan. Iba yang menubah kon di omah dewi, di pasar, di kantor, di pabrik, di dalan dewi, ditinggal ulum kerja di luar kota, di mana saja kamu dikudu wong lanang suki pangkat jawaban. Berjuta-juta bintang yang gemerlapan, hanya satu yang diawan. Berjuta-juta pria yang tampan, hanya Mas Ulum seorang yang menawan. Nek dengan kan yang ngono lum kudu iso ngimbangi nu cendowe ae. Berjuta-juta bintang yang di langit hanya satu yang paling tinggi. Berjuta-juta wanita cantik hanya istriku Iva yang menawan hati. Loh, walaupun istri jelek loh, yang penting rasanya bung. Oleh iso Iva itu dibuat primadona. Siapa ya bu Iva toh? Jangan-jangan samakan Iva dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai, hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang. Milikku seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga kehormatan, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Fasalihatun qanitatun itu, katanya Allah, adalah wanita yang taat kepada suami. Di samping taat kepada suami, konit hafizat wong iki mang iso jaga kehormatan. Sebagai kalau suaminya tidak ada, dia bisa jaga kehormatan, maka Allah pun akan menjaga kehormatan orang itu. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Tugasnya wong wadon nanggene wong lanang siji, kewajibane wong wadon nyenengno, nomor loro taat, nomor tiga jaga kehormatan. Akhirnya saya cerita hikmah nikah. Nikah itu bisa melahirkan haram. Sadurunge nikah halal, barang nikah dadi haram. Gurung dadi bojone ulum ngomong nanggini Iva, elek kon Pak, minggato nyingkrio, sedih ndelok rupamu, tak pegat kon. Masan wong lanang ngomong ping 1 juta, lek gurung nikah halal hukumnya. Tapi sekarang sudah jadi suami istri sampe kaya ulum ngomong nang Iva, minggato nyingkrio, tak pegat kon, haram hukumnya. Salasun jittuhunna wahasluhunna jitt, 3 perkara yang guyonan, yang sendau gurunya jadi temenanan. An nikah wa tolak wa rujuah, nikah talak rujuk. Kalau ada seorang suami bilang kepada istrinya, tak pegat kon, saya cerai kamu, saya cerai, ngomong tak pegat ping 3, haram hukumnya. Setiap malam mengumpuli istri, hukumnya berzina. Sing lanang zino, sing wedok zino. Kenapa? Itu bukan suami istri lagi, itu sudah orang lain. Karena suami sudah kekadung, keprucut, ngerutuno talak ping 3. Manggane, ulum tak jaluk, mulai saiki rapi, ojo sampai pisan-pisan ngomong nanggini Iva, minggato nyingkrio, tak pegat, gak oleh rumono kuping migulum. Masih ulum tuturi manduk-manduk, gaya edok manduk-manduk, padahal dalam hati kapan sing ceraman dang mari. Waduh, asih malu-malu, manten anyar biasa ngoten. Halal dadi haram. Gurung tadi bojone ulung ngekai duit wong tuane, Iva tidak tahu, halal. Pergi tanpa pamitan, halal. Beli apa-apa tanpa rundingan musyawaran, halal hukumnya, karena belum menikah. Tapi saiki wis dadi bojone sampai ngekei duit wong tuane sing wedok gak ru, ngekei duit wong tuane sing lanang gak ru, sembunyi-sembunyi, haram hukumnya. Tuku apa-apa tanpa pamitan, tanpa rundingan, haram. Pergi tanpa pamitan, membuat seenaknya sendiri, haram hukumnya. Halal iso dadi haram. sebaliknya hikmahnya nikah itu bisa melahirkan halal. Sak durunge nikah haram, kate ngutik, kate ngesun, kate ngerangkul, kate ngambung, kate gandeng, haram. Tapi sekarang sudah nikah, jangankan duduk bersanding, jangankan lungguh jejer, mlebu kamar wong loro wis halal. Mulai saiki lum, iva ulum, kon arek loro wis oleh SIM. SIM, S-I-M, S-I-M, surat izin metakol. Tapi masa noleh SIM lum, fah kumpul bojo maca donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton marozak tanah. Mboten apal masin. Lek apal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulum Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi munagri jiwarangga kami serbu kul cool. Bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia melaksanakan pemilu. Alhamdulillah pemilu berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Amin. Alhamdulillah. Winginane pemilu coblosan ono sing nyoblos PKB. Tanda gambar PKB sing dicoblos bumine. Cus. Ono meneh sing nyoblos PAN. Sing dicoblos tanda gambar senging ini jauh. Ono meneh sing nyoblos P3, sing dicoblos tanda gambar kak baik. Ono meneh sing nyoblos PDI, sing dicoblos lambene bandengi jauh. Mungkin dalu ulum yang ada no coblosan. Mbo apa nih sini coblos? Mau cedong alum, ngadak no coblosan lum. Insya Allah kalau mau cedong anak lahir jadi anak yang taat kepada orang tua, jadi anak yang soleh solihah. Allahumma. Tapi titenono kon lek katik kumpul bojo gak tau ndonga. Ulum nyerondol lek. Iva yang ngono, wis gantungan-gantungan wis suwen gak telaten. Oh, gak tau ndonga katik garapi model miring. Model jengking. Ditenono anakmu metu rupane lah kok terbang jidor. Amin ya Allah. Ibu-ibu, saudara-saudara, Indosiar mengucapkan